cerai pertama atau cerai kedua, apalagi cerai ketiga, maka dia boleh ta'aruf dengan orang lain. Wallahu a'lam. Apakah keikhlasan saya ini benar jika seperti ini? Dalam perkara wajib, jika ingin melaksanakan, pertama saya ingat Allah, dan yang 50% membuat saya ingin melakukan, dan setelah saya ingat azab Allah, baru 100% saya lakukan. Kalau persen-persenan seperti ini malah sulit ini ya. Kita melaksanakan ibadah ini sebagai seorang muslim, sudah otomatis itu ya, rasa takut dan rasa mengharap itu. Ya. Misal kita sholat, tadi sholat asar. Ada orang bertanya kepada kita, kenapa kamu sholat? Apa kamu pengen surga? Apa jawabannya? Iya apa enggak? Benar? Benar. Ada yang bertanya, kamu sholat tadi sholat asar, apa kamu takut masuk neraka? Apa jawabannya? Benar? Iya. Sudah. Kamu sholat asar tadi karena cinta kepada Allah apa tidak? Hah? Sudah. Berarti ibadah kita itu sudah dilandasi rasa takut kepada azab Allah, mengharap surga Allah, dan karena cinta kepada Allah. Sudah otomatis itu. Seorang muslim yang mengetahui hukum otomatis akan seperti itu. Nah, yang jadi masalah justru ketika ditanya, kamu kenapa sholat asar? Mengharap surga? Tidak. Saya enggak mengharap surga. Kamu kenapa sholat asar? Takut dari neraka? Saya enggak takut kepada neraka. Ya, saya enggak takut kepada neraka. Terus apa yang kamu harapkan? Saya hanya mengharap ridha Allah. Nah, ini yang bahaya, ini yang salah justru. Ya. Sampai terungkap ucapan apa? Kalau saya ibadah karena takut kepada nerakamu, justru masukkan aku ke neraka. Kalau saya beribadah karena mengharap surgamu, jangan masukkan aku ke surga. Nah, sampai ada kata-kata yang seperti itu dari orang-orang sufi, ya. Nah, ini enggak benar. Ya. Ini enggak benar. Ini yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Para nabi Allah katakan yad'unana raghaban wa rahaba. Para nabi itu beribadah kepada kami dalam keadaan mengharap dan takut. Para nabi, apa dia lebih baik dari nabi sampai enggak mengharap surga, enggak takut neraka? Jadi masalah ikhlas dan ibadah, ya insyaallah secara otomatis ya, ketika kita tahu ada surga, ada neraka, dan kewajiban cinta kepada Allah, itu sudah otomatis ada rasa itu di dalam diri kita. Kalau kita mesti mengatur sekian persen dulu, ribet ya, sulit. Padahal ini waktunya sudah komat, harus cepat-cepat sholat ini. Ya. Perkara sunnah, dia tanya lagi. Jika saya di luar rumah banyak fitnah wanita yang begitu dahsyat, ditambah saya pemuda. Saya ingat akan perintah menundukkan pandangan mata, tapi hanya 20%. Saya lakukan misalnya dua wanita saya tidak lihat, yang 8 saya lihat. Gak usah persen-persenan seperti ini, ya ribet ya. Ini cara matematik seperti ini malah susah. Ya, bukan begitu yang diajarkan Rasulullah. Ya, perintah diusahakan sebisa mungkin kita laksanakan, larangan sebisa mungkin kita tinggalkan, sebanyak mungkin kita laksanakan perintah, sebanyak mungkin kita tinggalkan larangan, begitu ya. Wallahu a'lam. Bagaimana seorang wanita yang sudah menikah kemudian mengetahui bahwa suaminya seorang penyuka sesama jenis. Ya. Nah, ini berbahaya ini ya. Ya, kadang-kadang seperti ini bahkan ya namanya cerita ya. Akhirnya si wanita tidak mendapatkan haknya disebabkan seperti ini, jelas aib yang seperti ini. Ya, dia si lelaki harus bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan memperbaiki tabiatnya. Ya. Kalau tidak bisa, wanita itu berhak untuk meminta fasakh, menggugurkan pernikahan, dilaporkan kepada pihak terkait, diceritakan kasusnya, kemudian dia berhak untuk minta fasakh. Apabila seorang ingin ta'addud atau poligami, istri mensyaratkan harus dapat muslimah yang lebih pintar agamanya dibanding dia. Masya Allah, bagus. Apakah dibenarkan sikap istri itu? Ini bukan menjadi syarat ya, walaupun dia mensyaratkan, tapi itu usulan yang bagus itu. Usulan yang bagus. Ya. Mana yang lebih baik dinikahi? Menikahi janda atau gadis apabila sama-sama agamanya baik? Ya, lebih baik gadis. Ya. Kecuali ada pertimbangan lain, seperti dulu Jabir radhiyallahu anhu, beliau menikahi seorang janda. Maka Nabi katakan, "Hal bikron, kenapa kamu tidak nikahi seorang gadis saja?" Jabir mengatakan, "Ayah meninggal ketika itu, ayah beliau meninggal pada perang Uhud. Ayah meninggal dalam keadaan masih ada saudara-saudara perempuan saya, masih kecil-kecil, ditinggalkan oleh ayah. Sehingga ya, saya menikah dengan seorang janda dengan harapan bisa mendidik, mengasuh anak-anak tersebut, saudara-saudara saya." Nah, itu makna ucapan Jabir radhiyallahu anhu. Nah, itu menjadi afdal ketika ada pertimbangan-pertimbangan secara khusus seperti itu. Kalau tidak, maka di awal Nabi menyarankan ya untuk menikahi gadis. Apakah tidak menyebutkan keadaan wanita yang akan dinikahi? Apa maksudnya? Sehingga suami menyesal. Jadi ketika seorang wanita sudah menupus, kemudian dalam pernikahan tidak menyebutkan, apakah ini termasuk aib karena suami menyesal setelah menikah? Ini termasuk ya, karena kita tahu bahwa tujuan daripada pernikahan adalah apa? Keturunan. Di antara tujuan utamanya adalah keturunan. Sementara seorang wanita yang menupus sudah tidak berketurunan. Ketika tidak menyebutkan itu kepada calon suaminya dan akhirnya terjadi pernikahan, nah ini penyesalan yang terjadi. Kalau wanita lelaki itu rela, ya sudah lanjut, enggak ada masalah. Kalau tidak rela, ya sudah, dia boleh membatalkan pernikahan tersebut. Ya, karena ini jelas tidak sesuai dengan tujuan daripada pernikahan. Apabila si wanita menikah dengan seorang lelaki sementara dia sudah punya istri tanpa sepengetahuan wanita ini, dan setelah menikah wanita ini tahu kalau laki-laki yang dinikahi sudah atau masih punya istri, apakah boleh wanita itu gugat cerai? Kalau hanya karena alasan itu, sementara dia lelaki yang soleh, dia lelaki yang bertanggung jawab ya lahir batin, maka tidak boleh ya meminta cerai, karena ini bukan hak seorang perempuan. Ya, ini bukan hak seorang perempuan, mau dia sudah punya istri atau belum, mau menikah lagi, bukan urusan si wanita itu. Ya, bukan urusan si wanita tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Bila suami masuk Islam setelah istrinya selesai masa iddahnya, apakah harus menikah lagi? Kalau belum dinikahi orang lain tidak apa-apa, istri Abul As, Zainab putri Nabi, sudah 2 tahun. Ya, 2 tahun. Abul As kembali dan digabungkan lagi oleh Rasulullah SAW tanpa pernikahan baru. Berapa surat atau ayat dari Al-Quran yang menjadi mahar jika maharnya hafalan Quran? Walaupun annas, kalau rela tidak apa-apa. Ya. Kalau rela tidak apa-apa. Ya. Tidak ada syarat-syarat tertentu. Jika tidak menyebut mahar, dan wanita mendapat mahar yang sama dengan saudari-saudarinya, bagaimana jika mahar saudari-saudarinya berbeda? Ya, kalau berbeda-beda, ya mungkin di rata-rata ya. Perbedaannya, kalau perbedaannya tinggi ya diambil yang pertengahan begitu, wallahu a'lam, yang umum. Yang umum. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap istri yang berakhlak jelek terhadap mertua? Ya, perlu diketahui juga apa sebabnya. Yang jelas akhlak jelek kepada siapapun, apalagi kepada mertua, itu jelas sangat tercela, ya. Dan ini bisa meretakkan hubungan kekeluargaan, bisa jadi hubungannya dengan suami pun akhirnya retak, akhirnya keluarga pun bisa hancur. Makanya kalau diketahui bahwa memang tidak beralasan, dan sebetulnya akhlak yang jelek tetap tidak boleh, yes. Pada umumnya seperti itu, dan seorang tetap berusaha berakhlak baik walaupun dia pada pihak yang terzalimi, ya. Diupayakan seorang tetap bisa berakhlak baik walaupun pada pihak yang terzalimi. Makanya coba dikaji ulang, ya, tentang kondisi mereka, minta bimbingan yang seperti apa semestinya dilakukan ketika memang ada problem supaya bisa melangkah dengan baik. Bolehkah saya menjadi wali nikah ammah saya? Yani, bibi. Berarti ini kan bagi ini keponakan, ya kan? Ibnul Akh kalau dalam bahasa Arab itu berarti Ibnul Akh, anak saudara lelaki. Anak saudara lelaki boleh menjadi wali ketika tidak ada wali yang lebih dekat, ya. Ini dengan syarat ketika tidak ada wali yang lebih dekat. Karena kewalian itu dimulai dari yang terdekat. Kewalian dimulai dari yang terdekat. Jadi ketika ada ayah, ya ayahnya menikahkan. Ada kakek, kakeknya menikahkan ketika tidak ada ayah. Nah, sehingga ini dia bisa menjadi wali. Tapi dengan syarat ketika yang lebih dekat tidak ada. Kenapa umat Islam kurang harmonis dengan adanya khilafiyah? Sebetulnya khilafiyah yang dimaksud apa dulu ya? Kalau khilafiyah dalam bab fikih, sebetulnya bisa saja harmonis asal masing-masing paham bagaimana mensikapi. Sekarang contoh misalnya ya, bab kunut subuh. Ya, sebagian orang ketika kita tidak kunut subuh dipandang luar biasa. Ini itu fulan tuduhan macam-macam disebabkan tidak kunut subuh. Padahal kalau kita kaji dalam kitab fikih Syafi'i, kita belajar kunut subuh itu hukumnya apa? Sunnah. Dalam buku-buku fikih Syafi'i, kunut subuh hukumnya sunnah. Sunnah itu kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Enggak ada masalah. Ya. Nah, ini tadi yang saya maksud. Kalau kita masing-masing mengerti hukum, mengerti bagaimana mensikapi khilaf yang bab-bab seperti ini, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tapi disayangkan, ya kurang memahami bagaimana mensikapi khilaf yang ada. Bab seperti ini, ya, banyak ulama kita berijtihad dan mereka saling memahami, saling memaklumi di antara mereka dalam bab seperti ini. Berbeda kalau khilaf, perbedaan dalam bab ini tauhid, ini syirik, nah itu berat, ya, enggak bisa. Tauhid dan syirik tidak bisa bertemu. Ya, kesyirikan tidak bisa kemudian dianggap hal yang sepele. Jadi perlu dipahami apa khilaf yang kita bisa mentolerir, ada pula yang kita mesti mengingkari dengan sungguh-sungguh. Seorang yang tidak datang ke walimah dikarenakan tidak ada uang buat nyumbang kondangan, hukumnya bagaimana? Sebetulnya dalam Islam walimah itu bukan minta, walimah itu bukan mengharap pemberian. Walimah itu dalam Islam justru memberi, ya. Maka menjadi salah kalau kita mengadakan walimah mengharap sumbangan. Ini membalik maksud daripada walimah dalam Islam. Ya, makanya Nabi mencela seorang yang mengadakan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya. Syarrut ta'am ta'amul walimah, kata Nabi. Seburuk-buruk makanan itu makanan walimah yang yud'a ilaihal agniya wa yumna'u minhal fuqara. Walimah yang diundang hanya orang-orang kaya, orang miskin tidak diundang. Ini makanan walimah yang seperti ini, seburuk-buruk makanan, kata Nabi. Nah, dari hadis ini kita pahami, kalau begitu walimah itu tujuannya untuk apa? Bersedekah, memberi, bukan meminta. Di samping itu tujuan intinya adalah apa? Sebagai pengumuman pernikahan, untuk membedakan antara hubungan yang syar'i dengan hubungan yang tidak sesuai dengan Islam atau hubungan maksiat. Nah, dari sini maka walimah adalah sebetulnya adalah memberi. Kalau ada yang mengharapkan pemberian, ini apakah pemberian sumbangan atau kado, ini semua enggak benar. Tapi boleh saja kita mau menyumbang, boleh. Tidak mengapa kita karena teman, ya, kita buat kado, atau karena dia sebetulnya orang miskin tapi kita tahu untuk walimah saja dia ngutang, kita sumbang, boleh saja. Cuma itu bukan merupakan syarat. Ya, itu bukan merupakan syarat. Di masyarakat kita ini sudah banyak terbalik dan kadang-kadang sangat sangat buruk sekali. Bagaimana itu? Kadang dia apa? Dititeni, ya. Oh, ini memberi saya cuma sekian puluh ribu. Nanti kalau saya datang cuma segitu juga. Nah, sampai ada yang seperti itu. Sampai ada yang seperti itu. Na'udzubillah. Ini sangat buruk sekali yang seperti itu, ya. Mesti ditinggalkan. Ada pula yang macam-macam di tulisan, bahkan di undangannya tidak menerima sumbangan dalam bentuk kado. Terus menerima apa? Cek mau. Macam-macam, ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu sama sekali tidak Islam yang seperti itu. Ini pertanyaan banyak. Dengan pertanyaan tulisannya sama ini. Bolehkah seorang ikhwan menikah seorang wanita yang masih awam, belum kenal dakwah salaf? Nabi katakan fadfar bidatiddin taribat yadak. Perolehlah yang zatuddin, agamanya bagus, ya. Kamu kalau tidak, ya bisa terhina kamu. Nah, di sini kalau wanita awam, tentu kita berusaha untuk yang sudah mengerti, ya, diusahakan seperti itu. Kalau tidak dapat, sehingga dia, yakni sulit mencari pilihan kecuali yang awam tersebut, asal dia berakhlak yang baik, mau nurut kepada suami, sehingga nanti ketika diajak taklim juga mau, nah itu insya Allah tidak apa-apa. tapi pertama diusahakan cari yang tidak awam dulu. Nah, kalau ada yang awam, karena sudah tidak dapat yang sudah taklim misalnya, dengan syarat tadi, ya agamanya baik dalam arti dia taat beragama, jauh dari maksiat, dan taat kepada suami. Ini hal yang sangat penting. Kalau tidak ada kesiapan taat kepada suami, ya jangan. Ini berbahaya, nanti jadi kacau rumah tangganya. Istri saya seorang mu'allaf. Kami menikah secara Islam. Dan sekarang setelah 12 tahun istri mu'allaf tahun 2016, kemarin istri murtad. Kemarin istri murtad, dia kembali lagi ke agamanya, yaitu Nasrani. Sampai sekarang istri aktif ke gereja. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan saya, masih sahkah pernikahan kami dengan hukumnya? Bagaimana, bolehkah pernikahan ini tetap dilanjutkan, atau boleh saya menceraikan istri, atau bagaimana? Kalau dia pernah masuk Islam kemudian kembali kepada Nasrani, ini bukan ahlul kitab namanya, ini murtad, ya. Murtad sudah, putus sudah. Ya, putus. Jadi kalau memang sekarang masih satu rumah, anggap ya, sebagai satu keluarga, maka kalau dia kondisi seperti ini, dia harus pisah. Ya, kecuali dia kembali masuk Islam. Kalau tidak kembali masuk Islam, wajib pisah. Ini murtaddah. Ya. Dan insyaallah Allah akan berikan tiang lebih baik, salihah dan penyayang insyaallah, dan memberi keturunan yang biiznillah saleh dan salihah insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Mohon nasihat, sudah hampir 12 tahun umur pernikahan kami. Hampir setiap hari suami selalu berkata kasar walaupun hal sepele, padahal umurnya jauh lebih tua dariku. Ya, itu bukan padahal ya, memang umumnya begitu. Tapi sifatnya seperti anak kecil. Saya sudah sering nasihati, tapi dia merasa benar. Saya sudah tidak kuat. Ya. Kalau bisa diberi nasihat ya, sehingga dia bisa kembali kepada akhlak yang mulia, dia bisa melakukan kewajibannya terhadap istrinya, dan kewajiban terhadap istri jangan hanya dipahami sandang, pangan dan papan, ya. Kewajiban terhadap istri itu bukan hanya sandang, pangan dan papan. Kewajiban terhadap istri juga termasuk husnul isyrah, pergaulan yang baik. Ya, pergaulan yang baik. Kalau si suami tidak bisa, dan sampai si istri memang sudah tidak bisa hidup bersama dengannya dengan kondisi yang seperti itu suaminya, maka si istri boleh fasakh, khulu', istilahnya dalam syariat khulu', ya. Khulu', dia bisa laporkan ke pihak KUA dan dia sebutkan keluhannya dan dia minta khulu'. Ya, secara syar'i boleh kalau seperti itu. Kalau sudah tidak mungkin menjalankan hubungan kekeluargaan sesuai dengan yang diharapkan Islam, ya, sehingga hak-hak tidak tertunaikan, kewajiban tidak terlaksanakan, maka boleh khulu'. Wallahu a'lam. Sejauh mana seorang ikhwah, seorang laki-laki? Cukup. Ini kita cukup dulu sampai di sini karena waktu sudah mendekati maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Luar biasa.